Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran, tayyiban, mubarakan fi. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, kaum muslimin? Semoga Allah merahmati kita semua. Malam hari ini seperti biasa kita berjumpa kembali di acara kesayangan kita, acara tanya jawab problema muslim, yang di malam hari ini, hari Kamis 4 Rabiul Akhir 1434 Hijriah atau bertepatan 14 Februari 2013 di pertemuan ke-13 kita bersama kembali dengan guru kita Al-Ustadz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullahu Ta'ala. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan saudara kita Laha Abu Umar, dan kepada seluruh pendengaran Nas Radio dari kalangan kaum muslimin dan muslimat. Doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh pendengar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua di dalam lindungannya, taufik dan rahmatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Nah. Ya, para pendengar Anas Radio, baik, seperti biasa kita mulai tanya jawab problem muslim kita dengan nasihat penting dari lentera wahyu yang akan disampaikan oleh guru kita kepada ustadz kami, persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan يليق بجلاله وعظمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat, para pendengar Radio An-Nas yang saya hormati dan saya muliakan. Pada malam hari ini, di awal pertemuan kita yang baik ini, saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan hadis ini dan penghayatan kita terhadapnya menjadi awal keberkahan di pertemuan kita di malam hari ini dan selalu mewarnai kebaikan di dalam kehidupan kita di hari-hari mendatang di dalam kehidupan dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di belakangnya amalan-amalan salih dan kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi untuk kita semua kelak di kemudian hari. Hadith ini adalah hadith yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyebutkan bahwa doa-doa yang dibaca atau doa yang dibaca di kondisi-kondisi susah adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Arti dari doa ini, ya Allah, hanya rahmatmu yang saya harapkan, janganlah engkau menyerahkan saya pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Perbaikilah segala perkaraku, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Iya, ini doa yang agung, terdiri dari kalimat-kalimat yang sangat indah, penuh arti dan harga. Dan doa ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai doa yang dibaca di kondisi-kondisi susah. Iya. Dan pembacaan doa ini, keberadaan seorang muslim dan muslimah mengetahui pengajaran doa yang dibaca di kondisi-kondisi susah, diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini memberikan kepadanya suatu makna dan memberikan kepadanya suatu bekal yang sangat indah di dalam kehidupan. Bahwa seorang muslim dan muslimah itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang menjaga kebaikannya, menjaga keimanannya, menjaga keterikatannya dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian manusia di kondisi-kondisi susah, ia malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang kita ketemukan orang-orang yang di kondisi-kondisi susah malah jatuh di dalam berbuat kesyirikan, mengingkari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Ya. Karena itu arti dan makna doa ini sangat indah untuk diperhatikan. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang saya harapkan. Demikianlah keadaan seorang muslim dan muslimah. Hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala yang di langit dan di bumi ada dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah lah segala kebaikan akan didapatkan oleh seorang hamba. Kemudian di kelanjutan doa, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau menyerahkan saya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ya. Terdapat di dalam kandungan dari potongan doa ini bahwa seorang hamba hendaknya selalu bertawakal kepada Allah, bersandar kepadanya dan bergantung kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama turzaqut tayr. Taqdu khimasa wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pastilah Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Bagaimana burung itu diberi rezeki? Ia selalu berada dalam kecukupan. Padahal burung ini tidak memiliki perbendaharaan harta, tidak memiliki gudang makanan, juga tidak memiliki tabungan, tidak memiliki rekening-rekening ya, semisal dengannya. Iya. Tapi di waktu pagi burung ini berangkat dalam keadaan perutnya kosong, di waktu sore dalam keadaan sudah penuh. Maka demikianlah sahabat hamba, kalau dia bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan mencukupinya. Karena itu kita memohon kepada Allah rahmatnya agar supaya kita tidak disandarkan kepada diri kita sendiri walaupun sekejap mata. Fala takilni ila nafsi tarfatain. Janganlah engkau menyerahkan saya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Iya. Dan terdapat di dalam doa ini peringatan bahwa seorang hamba tidak boleh bersandar kepada dirinya. Apapun yang dia miliki dari kekuatan, kekuasaan, harta dan kepemilikan, jangan dia merasa bahwa dia bisa berdiri sendiri tanpa rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di kelanjutan doa, wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah segala perkaraku. Kita memohon kepada Allah supaya diperbaiki segala perkara kita. Sebab urusan kita tidak akan berjalan dengan baik kecuali kalau Allah memperbaikinya. Ya, kemudian doa ini ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Terdapat di dalam doa ini keagungan tauhid dan keutamaan dari tauhid itu. Di mana di kondisi-kondisi susah semuanya terselamatkan dengan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena itu, doa Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya saya dahulu tergolong kepada orang-orang yang berlaku zalim. Ya, ini doa ada di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya. Dan juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kondisi susah yaitu beliau mengajarkan doa Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabbku. Saya tidak berbuat kesyirikan terhadapnya dengan suatu apapun. Disebut tauhid di dalam kondisi susah. Demikian pula hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa di kondisi susah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun, la ilaha illallahul azimul halim. Kemudian la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb arsy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit dan Rabb bumi serta Rabb arsy yang mulia. Iya. Karena itu selalulah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Haraplah rahmatnya. Dan mintalah kepadanya supaya Allah selalu menolong kita. Dan kunci dari segala keselamatan adalah seorang hamba selalu menjaga kemurnian ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga kalimat la ilaha illallah ya, dan dia terapkan di dalam kehidupannya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan menjaga kita semua dari segala perkara yang tidak menyenangkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita dengan keimanan, dengan ilmu agama, dengan amalan yang salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kehidupan akhirat itu berada di dalam sanubari kita dan selalu memberkahi segala upaya dan amalan kita di kehidupan dunia ini. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Wallahu taala alam. Iya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, untaian yang indah dari guru kita Al Ustaz Zulkarnain hafizahullah. Baik, para pendengar Anas Radio, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan melewati kotak surat @anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger dengan ID Anas Radio, atau bisa juga lewat BlackBerry dengan PIN 26333310D, atau bila ada yang mau bertanya langsung dengan percakapan bisa melalui Skype Anas Radio. Baik, para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, ada pertanyaan Ustadz yang pertama dari Yahoo Messenger dari Titi Komala. Afwan, ana mau bertanya Ustadz, apakah benar kalau membunuh anak sendiri sang ayah tidak bisa dihukum, dan apakah jika suami membunuh istri sang suami tidak bisa dihukum juga? Karena hukum ini diberlakukan di Saudi Arabia yang ana bingung apakah ini dari Islam. Maka apakah di Saudi perempuan itu tidak ada harganya? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabawfi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama di sini mungkin apa yang disampaikan oleh saudari penanya adalah suatu hal yang kurang dari sisi kelengkapan informasi. Ya, perlu diketahui bahwa makna anak sendiri atau ayah tidak boleh dihukum karena membunuh anak sendiri bukan artinya tidak dihukum. Tapi yang dimaksud tidak boleh ayah dihukum kisos dengan cara ia dibunuh pula lantaran ia membunuh anaknya sendiri. Ya, adapun hukum tetap diberikan hukum kepada si ayah yang membunuh anaknya. Tapi kalau dia dihukum dengan hukum kisos, ini tentunya tidak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa la yuqtalu walidun biwaladi, bahwa seorang ayah itu tidaklah dibunuh, dijatuhkan hukum qisas dengan cara dibunuh lantaran dia membunuh anaknya sendiri. Ya, tapi membunuh adalah sebuah dosa dan hukum yang tetap ditegakkan. Ya. Adapun suami kalau dia membunuh istri, ya ini dijatuhkan padanya hukum mati kepada apa namanya suami yang melakukannya, sebab ini bentuk dari jinayah dan telah diketahui bahwa di dalam hukum Islam laki-laki yang membunuh perempuan itu dilakukan qisas terhadapnya walaupun yang terbunuh itu adalah seorang perempuan. Karena itu mungkin apa yang sampai kepada al-ukht saudari penanya adalah informasi yang kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Yahoo Messenger juga. Baik Ustaz, belakangan ini saya mengecat rumah. Alhasil cat itu belepotan di badan. Pada saat waktu tiba sholat zuhur dan asar, saya mandi dan berusaha menghilangkan cat yang melekat. Namun sangat sulit untuk memastikan hilang seluruhnya, atau terkadang sesaat setelah sholat baru menyadari ada yang terlewat. Bagaimana hukum sahnya wudu dan sholat dalam kondisi tersebut Ustaz? Ya. Ya, pertama cat itu ada dua macam. Ada yang menembus ke kulit, meresap ke kulit, dan ada yang ya menjadi penghalang masuknya air ke kulit. Cat yang masuk meresap ke kulit ini enggak ada masalah, walaupun masih ada bekas, sepanjang masih menyentuh kulit, maka insyaallah taala wudunya sudah sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Faman wajada ma'an falyumissahu basharatah." Siapa yang mendapatkan air, hendaknya dia usapkan ke kulitnya. Maka harus menyentuh kulit. Adapun kalau catnya tidak menyentuh, tidak meresap ke kulit, sehingga cat ini melekat dan menghalangi air masuk ke kulit, maka cat yang seperti ini harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Maka kepada akhi yang bertanya ini, apabila cat jenis yang kedua ini melekat pada dirinya, pada anggota wudu yang merupakan syarat keabsahan wudu, yang saya maksud di sini pada muka, kemudian dari pergelangan tangan hingga ke siku, kemudian kaki hingga dua mata kaki, apabila cat berada di situ dan dia mendapatinya setelah sholat, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya karena wudunya tidak dianggap syah dengan hal tersebut. Masih ada air yang belum menempel ke kulitnya yang wajib dia cuci, yang merupakan syarat keabsahan wudunya. Dan dimaklumi bahwa cat yang tidak melekat ke kulit atau cat yang tidak meresap ke kulit itu bisa untuk dicabut, bisa untuk dihilangkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Dani Rahmat. Ustaz, bolehkah kita mendoakan mayit pada saat ziarah kubur? Dan apakah boleh sambil berdoa kita harus mengangkat kedua tangan kita? Ya. Ya, barakallahu fikum. Pertama, berziarah ke kuburan itu disunnahkan bukan dengan maksud untuk berdoa. Tapi maksud utama berziarah ke kuburan adalah untuk mengingat akhirat. Di dalam hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Dulu saya melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada akhirat. Iya. Jadi kalau dasar seorang berziarah ke kuburan maksudnya adalah benar untuk mengingat akhirat, setiba dia di kuburan, ya tentunya ada etika ketika dia berada di kubur. Di antara etikanya adalah dia membaca doa untuk para penghuni kubur dengan membaca Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimina wal muslimat minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya. Dan apabila ia telah berada di kuburan, kemudian dia ingin mendoakan untuk orang tertentu, mayit tertentu di kubur tersebut, seperti orang tuanya, saudaranya, ya, ini insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Sebab maksud asalnya adalah ziarah ke kuburan, dan boleh dia ikutkan ya doa di belakangnya. Sebab telah syah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk orang tuanya di kuburan, walaupun dimaklumi bahwa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperkenankan karena dia mendoakan untuk orang tuanya dan keduanya meninggal dalam keadaan bukan seorang muslim. Iya. Kemudian berkaitan dengan masalah mengangkat tangan di kondisi pada saat dia berdoa, ya saya tidak mengetahui ada larangan di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala. Iya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Andi di Manado. Ustaz, hukumnya bagaimana berjabat tangan dengan ibu mertua atau bibi atau mahram yang lainnya? Ya. Ya, sepanjang itu adalah mahram, maka tidak ada masalah berjabat tangan. Yaitu bagian dari akhlak yang baik dan dari suatu adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku umum di tengah masyarakat. Dan itu adalah hal yang insyaallah ta'ala merupakan perkara yang baik sepanjang itu adalah mahramnya. Adapun kalau perempuan bukan mahramnya, tidak boleh berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits Ma'kil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan selainnya, "La yuta'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin khairul lahu min an tamassaka imra'atun laysat mahraman lah." Andai kata salah seorang dari kalian ditusuk jarum di kepalanya, itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Abu Salman, Al-Ah Abu Salman Majalengka. Ustaz, apa hukumnya azan di telinga bayi yang baru lahir dan bagaimana cara mentahnik bayi? Ya. Ya, sini ada dua masalah yang ditanyakan. Yang pertama tentang azan di telinga bayi yang baru lahir. Ada memang beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut dan ini yang banyak diamalkan di tengah masyarakat, bahwa diadankan di telinga kanannya dan diikamatkan di telinga kirinya. Namun sangat disayangkan seluruh hadis yang menjelaskan tentang syariat adan di telinga bayi itu adalah hadith-hadith yang lemah, tidak bisa saling menguatkan. Karena dasar hukumnya pada hadith yang lemah, maka tidak boleh seorang mengamalkan hal ini. Iya. Karena itu saya simpulkan bahwa tidak disyariatkan mengadankan di telinga bayi yang baru lahir. Adapun yang disyariatkan adalah pertanyaan yang kedua, yaitu mentahnik. Iya. Bagi orang tuanya boleh dia mentahnik, dia kunyahkan kurma untuk anaknya yang baru lahir sehingga halus. Kemudian setelah itu ditempelkan ke langit-langit dari bayi tersebut. Ya, sebab itu adalah makanan yang bagus yang masuk ke dalam bayi, makanan yang termasuk makanan yang terbaik apabila awal kali hal yang masuk ke dalam bayi tersebut. Ya, Allah Ta'ala. Ya, pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Hamzah di Solo. Ustaz, bagaimana hukum membuat usaha MMT, digital sablon maksudnya, dimana ketika dapat orderan untuk membuat poster semisal untuk pilkada, bagaimana penghitungan zakat harta ketika sudah mencapai nisab? Ya. Baik, berkaitan dengan masalah pekerjaan jenis ini untuk sablon, berarti ini adalah hasil dari suatu usaha. Ya. Apabila dia berkaitan dengan hasil, maka dia hanya mengeluarkan zakatnya apabila harta yang dia pegang, upah yang dia pegang ini sudah mencapai nisab dan telah dia pegang selama setahun. Ya. Jadi yang dihitung adalah upahnya berapa yang diberikan kepadanya. Kemudian upah ini dia lihat. Kalau upahnya dia simpan di sisinya dan mencapai waktu satu tahun, ya, mencapai waktu satu tahun, berputar satu tahun dan dia telah mencapai nisab, kadar wajib zakat yaitu harta itu senilai dengan 595 gram perak atau senilai dengan 85 gram emas, ya, maka wajib, barulah dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, namun perlu saya ingatkan bahwa di dalam jasa-jasa yang seperti ini, seorang hamba hendaknya tolong menolong dalam hal yang baik, dalam perkara yang baik dan merupakan ketakwaan. Ya, jangan tolong menolong di dalam perkara yang sifatnya ada dosa dan permusuhan. Ya, dan dimaklumi di dalam pilkada, ya, banyak hal-hal yang keluar dari batasan yang dibolehkan oleh syariat. Karena itu saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah. Ya. Ustadz, ini ada pertanyaan langsung lewat Skype. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Iya. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Herman Kendari. Iya. Ya, silakan langsung bertanya dengan Ustaz. Ya. Ini Ustaz, saya mau tanya masalah pembagian waktu pada hari Jumat. Itu kaitan dengan masalah pahala dalam hadis Rasulullah yang sebutkan tentang waktu yang mendatangi pada masjid pada hari pertama pahalanya sapi dan seterusnya, itu dia pada waktu mungkin waktu hanya atau pada tingkatan pahalanya seperti waktu pertama atau kedua, atau maksud hadisnya itu orang yang datang pada pertama kali, yang pada datang pertama, orang datang ke masjid pertama, kedua dan seterusnya, itu maksudnya bagaimana sir? Ya barakallahu fiik. Pertama berkaitan dengan hadith yang ditanyakan, itu adalah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, serta selainnya dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang mendatangi hari Jumat. Dan beliau terangkan di antara keutamannya, yaman atafis sa'atil ula, siapa yang datang di saat yang pertama, bahkan nama qarraba badanah, seakan-akan dia mendekatkan bertaqarrub dengan unta. Dan siapa yang datang di saat yang kedua, bahkan nama qarraba baqarah, seakan-akan dia taqarrub dengan sapi dan seterusnya. Maka yang disebut di situ adalah saat, bukan berkaitan dengan masalah siapa yang duluan datang ke masjid, tapi berkaitan dengan waktunya. Ada saat pertama, saat kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, sehingga masuk ke waktu Jumat. Maka sisa dibagi saja. Andai kata matahari terbit jam 6, maka dari jam 6 dan waktu duhur misalnya waktu Jumat jam 12, dibagi menjadi 6 saat. Ya, itulah saat-saatnya. Maka siapa yang datang di jam 6, itu lebih utama dari orang yang datang di jam 7, lebih utama dari orang yang datang di jam 8. Ya, sebab di hadith-hadith yang lain juga telah ditegaskan tentang keutamaan orang-orang yang at-tabkir, orang-orang yang yubakiruna, mereka ini berpagi-pagi mendatangi masjid di hari Jumat. Ya wallahu ta'ala. Nah. Iya. Baik, jazakallah khair Al-Ah dari Kendari tadi. Baik, kita lanjutkan Ustaz pertanyaan berikut dari Al-Ah Andi Nur Alam. Ustaz, ana lagi cuti di kampung Zauji. Ana pernah belikan keluarga sebuah televisi. Nah, sekarang ana mau merusakkan TV-nya agar tidak bisa dipakai lagi. Setiap tengah malam ana coba siram dengan air di tabung, tapi ana tidak pernah dapatkan kesempatan. Bagaimana ini, Ustaz? Sedangkan ana waktu beli ana sudah mengerti dakwah. Ya. Iya. Barakallahu fiik. Yang pertama itu adalah kesalahan yang terjadi masa lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sepanjang Al-Akh yang bertanya sudah menyesali hal tersebut dan bertobat, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah lalu. Ya, dan keberadaan televisi sekarang itu dipakai dalam hal yang tidak baik. Ya. Yang saya nasihatkan di dalam hal ini adalah memberi nasihat yang baik kepada keluarga, bukan dengan cara merusaknya. Ya, sebab andai kata televisi itu dirusak, ya, dan mereka juga tetap ingin nonton televisi, ya mungkin mereka akan kembali memperbaiki televisinya, kemudian mengeluarkan biaya dalam memperbaikinya, dan tidak akan tercapai. Bahkan di sini terjadi dua kerusakan. Televisi sudah rusak, kemudian keluarga kembali mengeluarkan biaya lagi. Karena itu saya nasihatkan kepada al-akh yang bertanya untuk mengedepankan, menasihati dan memberikan wijangan dan diterangkan kerusakan-kerusakan dalam televisi tersebut, tontonan-tontonan yang tidak baik, merusak dari sisi akidah, dari sisi akhlak, ya, dan selainnya dari hal-hal yang dimaklumi dari kerusakan televisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ahsardi di Sidrap. Ustaz, ana mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dari HP. Apa boleh ana langsung menghentikan bacaan tersebut di mana bacaan tersebut langsung terputus? Ataukah ana harus menunggu sampai satu ayat selesai? Ya. Iya. Dari etika di dalam mendengarkan Al-Qur'anul Karim adalah dia mendengar Al-Qur'an Karim tersebut secara sempurna. Ya, sebab Al-Qur'an itu ya diturunkan per surah, dari yang diturunkan per ayat. Iya. Dan sebagian dari kalimat memang ada yang turun ya belakangan. Seperti di surah Al-Baqarah, minal fajri, turun belakangan di ayat tentang masalah makan sahur. Ya, hanya dari etika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, apabila seorang ingin memutuskan Al-Quran tersebut atau apa yang dia dengar, dia biarkan bacaan si pembaca hingga akhir ayat, kemudian dia matikan. Nah, itu yang paling baiknya. Tetapi kalau misalnya ada yang memutus sebelum ayat itu selesai, insyaAllah ta'ala itu tidak ada masalah, cuman itu adalah perbuatan yang kurang afdal. Ya, Allah ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut, Ustaz, dari Saudara Arfiani di Gersik. Ustaz, bagaimana penjelasan mengenai infak atau sodako atas nama orang yang meninggal? Itu hadisnya bagaimana? Lalu, bukannya kalau orang meninggal itu semua amalannya terputus, kecuali tiga perkara. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya. Ya, barakallahu fikum. Memang hadis itu adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min 'amalihi illa min thalath: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah amal jariyah. Ya, amalan jariyah yaitu dia membuat sebuah amalan yang pahalanya terus mengalir, ya, apakah dalam bentuk wakaf, masjid, dan semisalnya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dia menyampaikan kebaikan ilmu, ya, diterima oleh orang, orang yang menerimanya menyampaikannya lagi kepada orang lain. Nah, ini amalan tidak akan terputus. Demikian pula anak saleh yang mendoakan untuknya, anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Dan kata doa di situ mengandung dua kemungkinan. Bisa doa bermakna doa permohonan, anak mendoakan, memohonkan untuk orang tuanya, dan bisa doa bermakna ibadah, yaitu anak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya tersebut pahalanya juga sampai kepada orang tuanya. Ya, dan dua makna ini dua-duanya ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu datang dalam sebagian hadis, ada seorang yang ibunya sudah meninggal, kemudian dia menyembelihkan untuk orang tuanya, atau ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk hal tersebut. Karena itu untuk seorang anak kewajibannya apabila orang tuanya telah meninggal, dia menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang baik, sehingga setiap kali dia beramal dengan amalan yang saleh itu juga sampai kepada orang tuanya. Iya. Jadi kalau yang ditanyakan infak dan sedekah atas nama orang yang meninggal, dan orang yang meninggal itu adalah orang tuanya, maka insyaallah taala walaupun dia tidak atas namakan, kapan dia beramal kebaikan itu juga sudah sampai untuk orang tuanya. Iya. Sudah sampai untuk orang tuanya. Adapun infak dan sedekah untuk diniatkan pahala untuk orang lain selain daripada orang tuanya, ini silam pendapat di kalangan para ulama apakah itu sampai atau tidak. Yang benarnya bahwa itu tidak sampai, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa alla taziru waziratun wizra ukhra, atau wa laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa semuanya manusia tidak akan mendapatkan sesuai kecuali apa yang diamalkan saja. Ya, wallahu taala alam. Ya. Pertanyaan berikut, Ustaz, dari seorang hamba Allah dari email gmail.com. Ustaz, bagaimana menasihati orang tua yang sedang sakit namun selalu mengeluh dan kadang enggan melaksanakan sholat? Lalu pertanyaan kedua, bagi masbuk di manakah letak membaca doa minta perlindungan dari empat perkara? Apakah setelah sholawat atau tasyahud akhir bersama imam, atau sebelum salam di akhir rakaat yang diganti? Ya. Baik. Ada pun pertanyaan yang pertama tentang orang tua yang sakit, selalu mengeluh dan kadang enggan melaksanakan sholat. Di sini kewajiban kita adalah memberi nasihat. Ya, diingatkan kepada orang tua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia di kondisi sakit. Diingatkan bahwa kehidupan ini tidak ada yang kekal. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah, dan diingatkan bahwa kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Keberuntungan di sana itulah hakikat dari keberuntungan, dan siapa yang merugi di sana itulah hakikatnya orang yang merugi. Ya, karena itu diingatkan untuk dia bersabar, dan diingatkan bahwa kesabaran itu memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Ya, kemudian apabila seorang berkeluh kesah di dalam sakitnya, ya, dia berkeluh atau tidak berkeluh sama saja, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diingatkan tentang besarnya dan agungnya kewajiban sholat itu di dalam agama, bahwa sholat ini adalah fondasi dari Islam. Bahkan menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bisa dianggap keluar dari keislaman. Sebab Rasulullah SAW bersabda, al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ya. Kemudian yang kedua, tentang masbuk, di mana membaca perlindungan dari empat perkara. Ya, jawabannya bahwa ini dibaca di tasyahud akhir, yang merupakan sholat dia, bukan ketika ikut bersama imam. Ya, karena ketika dia ikut bersama imam, bacaan imam tidak dia tahu. Itu bukan hal yang zahir, sehingga kita mengikutinya. Imam itu hanya diikuti dalam perkara yang zahir saja. Kalau dia bertakbir, kita ikut takbir. Dia duduk, kita ikut duduk. Dia ruku, kita ikut ruku. Itu perkara zahir. Adapun berkaitan dengan bacaan, ya, seorang hamba, seorang makmum, masbuk, dia membaca bacaannya sendiri. Jadi kalau imamnya duduk tasyahud akhir, masbuk belum tasyahud akhir, dia ikut dibacaannya sendiri. Ya, dan dia membaca doa perlindungan dari empat perkara nanti di salam terakhir yang dia lakukan ketika rakaatnya telah dia ganti. Wallahu taala alam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut, Ustadz, dari Al-Uh Teti di Bekasi melalui BBM. Ustadz, saudara saya seorang kontraktor dan dia disuruh untuk merehab, maksudnya merenovasi ini sebuah gereja. Apa hukumnya kalau dia menerima pekerjaan tersebut? Ya. Ya, seorang muslim hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Ya, merehab sebuah gereja itu adalah bentuk tolong-menolong di atas dosa dan di atas hal yang dilarang di dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Bata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, dan dimaklumi bahwa persyirikan di dalam membangun rehab sebuah gereja itu adalah bentuk tolong-menolong dalam sebuah hal yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ya, dan seorang muslim hendaknya yakin bahwa kalau dia meninggalkan hal-hal yang seperti ini, dia wajib mengetahui bahwa Allah tidak akan melantarkannya, bahkan mungkin itu akan dijadikan sebab dia diganti dengan hal yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Walan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalaka Allahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan mengganti kamu yang lebih baik darinya. Nah. Ya. Soal berikut dari Al-Ah Edi di Lambitu, Nusa Tenggara Barat. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang dibangun oleh orang kafir? Ya. Ya. Telah disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku fikih bahwa masjid, sepanjang dia adalah masjid, boleh untuk dilakukan sholat di sana. Adapun harta, kalau dia berasal dari harta orang kafir, itu tidak memberikan pengaruh dalam hukum masjid tersebut. Nah, maka boleh sholat di masjid itu, wallahu ta'ala. Ya. Berikutnya Ustaz, Al-Ahwi Bowo di Jambi. Ustaz, saya mau menanyakan tentang memperbanyak doa di waktu sujud. Apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Ya. Ya, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa bainar rabbih wa huwa sajid, fa'kthiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Doa itu sebaiknya dalam bahasa Arab, sebab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Ya, dan sebaiknya doa di dalam sujud itu adalah doa dari lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam doa sujud tidak boleh membaca doa dari Al-Qur'anul Karim. Kalau dia tidak mampu, dia ingin membaca menggunakan bahasa Indonesia, insyaallah taala tidak ada masalah. Iya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Farhan di Maros. Ustaz, saya punya paman sudah dicerai 30 tahun yang lalu. Tapi ada anaknya 2 orang ikut istri. Paman memiliki rumah dan tinggal dengan adik saya atau keponakan paman. Yang jadi masalah, benarkah sikap paman yang memberi rumah kepada adik saya padahal kedua anaknya juga menuntut? Apakah anak yang tinggal dengan ibu karena tidak dapat warisan dari bapaknya? Mohon jawabannya Ustaz. Ya. Ya. Ini berkaitan dengan pemberian, bukan berkaitan dengan warisan. Sebab si paman di sini memberi kepada kemenakan, ya, memberi kepada kemenakannya, dan sifatnya adalah pemberian. Sifatnya adalah pemberian. Dan pemberian yang seperti ini disebut hibah. Dan hibah itu diperbolehkan di masa seorang masih sehat, dia masih hidup, dengan syarat tidak membahayakan keluarganya sendiri dan tidak membahayakan ahli waris. Ya. Oke, ini masalah pemberiannya saya enggak tahu dari sisi harta pamannya ini keadaannya bagaimana, keterkaitannya antara harta tersebut untuk anak-anaknya bagaimana? Saya tidak bisa membaca dan memahami dari pertanyaan Allah yang bertanya. Tapi ukurannya itu tadi. Ini apa yang dilakukan oleh paman di sini sifatnya adalah hibah. Ya, dan hibah itu yang perlu dilihat apakah dia membahayakan ahli warisnya, membahayakan keluarganya atau tidak, itu saja. Allah taala. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Uh Umu Ilyas di Bekasi. Ustaz, teman ana membuka usaha warnet. Ana sudah menasihati untuk menutupnya karena banyak mudaratnya. Tetapi dia berdalih bahwa boleh karena hukum membuka warnet sama dengan hukum menjual pisau. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, bagus. Sebenarnya si penanya si yang dinasihati sudah mengerti bahwa membuka warnet sama dengan menjual pisau. Ya, sekarang pisaunya dipakai pada hal yang tidak baik. Ya, kebanyakan orang memakai pisau itu untuk membunuh, ya, untuk menyembelih hewan ternak orang lain. Ya, maka kalau diketahui hal yang halal itu dipakai untuk hal yang haram, dimaklumi keharamannya. Ya, berkaitan dengan warnet, ada sisi manfaatnya dan ada sisi kejelekannya. Ya, tapi sisi kejelekannya itu lebih banyak. Kecuali kalau orang-orang yang membuka warnet ini mengkondisikan warnetnya dengan aplikasi atau software-software yang bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkar untuk diakses di warnetnya, agar supaya tidak bisa diakses di warnetnya, maka insyaallah taala itu adalah perkara yang baik. Sebab warnet ini sendiri sekali lagi ada sisi baiknya dan ada sisi jeleknya. Ya, kapan sisi jelek lebih mendominasi, di sini tidak diperbolehkan. Tapi kapan sisi kebaikan lebih mendominasi, ada hal-hal yang jelek dilakukan oleh sebagian orang, itu urusan dia, antara dia dan Allah. Karena sisi kebaikannya lebih mendominasi. Dan untuk membuat warnet ini sisi kebaikannya lebih mendominasi, pemilik warnet harus membekali warnetnya dengan software atau ketentuan-ketentuan yang tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berbuat maksiat, yang ingin mengakses hal-hal yang terlarang untuk mampu bermaksiat atau mampu mengaksesnya. Wallahu ta'ala. Ya. Yeah. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Uh Umu Sadida di Surabaya. Ustaz, ana bekerja di rumah sakit. pekerjaan adalah terapis anak-anak. Tetapi di dalamnya masih terdapat ikhtilat dan memakai seragam kerja sebagaimana umumnya. Tapi kalau selain di kantor, anak memakai pakaian yang syar'i. Sedang anak dan suami menanggung keluarga besar dan penghasilan suami pas-pasan. Apakah anak harus keluar dari kerja tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya bekerja di rumah sakit itu adalah perkara yang baik. Ya, sebab dia berkaitan dengan membantu orang lain. Ya, dan adanya ikhtilat di dalam proses pengobatan itu kadang dari perkara yang diperbolehkan di dalam syariat. Dari perkara yang dibolehkan di dalam syariat. Sebab ini dari udur-udur, dari bentuk dari masyakkah yang diberikan keringanan. Diberikan keringanan. Ya, karena itu sepanjang kondisi yang disebut oleh penanya di sini bahwa di selain kantor ia tetap memakai pakaian syar'i dan juga tujuan pekerjaannya adalah membantu meringankan keluarganya karena keluarga besar, ya, dan memberikan pendapatan yang baik untuk keluarga, maka insyaallah taala, ya, ini adalah hal yang tidak mengapa insyaallah. Cuma saya nasihatkan kepada al-ukh, saudari penanya, supaya selalu bertakwa kepada Allah dan selalu menjaga semampu mungkin untuk memenuhi hijab syar'inya dan ketentuan-ketentuan syariat yang tidak ikhtilat sesuai dengan kemampuannya pada saat pengobatan tersebut. Ya, wallahu taala alam. Ya. Pertanyaan berikut, Ustaz, dari Al-Ah Abu Salman di Jakarta. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan seorang istri atau anak-anak yang mereka menerima nafkah dari suami mereka, akan tetapi ternyata sang suami mendapatkan hartanya tercampur dengan yang haram, akan tetapi si istri tidak mengetahuinya. Sementara pada asalnya si istri adalah wanita yang solehah. Dia percaya saja kalau suaminya amanah dalam mencari rizki. Apakah istri ikut berdosa atau bagaimana? Pertanyaan kedua, Ustaz. Anak mengikuti seputar pembahasan persyaratan murabaha dengan syarat barang sudah menjadi milik penjual. Dan juga syarat penjual tidak boleh memaksa jika pembeli batal membeli barang yang dipesan. Dalam keadaan pembeli membatalkan niat untuk membeli pesanannya, apakah boleh bagi penjual untuk merasa kesal atau kecewa karena calon pembeli tidak memenuhi janjinya? Mengingat yang disyaratkan, ia tidak boleh memaksakan kepada pembeli untuk membeli barang yang telah dipesan. Ya, silakan, Ustaz. Ya, baik. Ada pun pertanyaan yang pertama berkaitan dengan penghasilan suami yang bercampur dengan haram dan ini tidak diketahui oleh si istri. Ya. Kalau tidak diketahui oleh si istri, itu bukan dari tanggung jawabnya. Bukan dari dosanya, Allah tidak membebani seseorang pada hal yang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan memang kita tidak dituntut untuk mengetahui hal-hal yang samar dan hal yang seperti itu kadang bukan hal yang mesti untuk kita ketahui. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, andai kata suami pun memiliki penghasilan yang bercampur dan diketahui oleh istri, dia tahu bahwa suaminya ada penghasilan yang halal dan ada penghasilannya yang di situ ada syubhat dengan hal yang haram seperti muamalah riba atau yang semisal dengannya, maka dalam hal yang seperti ini dosa ditanggung oleh suami, oleh orang yang melakukannya secara langsung, tidak ditanggung oleh istri. Kaidahnya di dalam hal ini, di dalam kondisi yang seperti ini, disebut oleh al-fuqaha, al-ithmu alal mubashir. Dosa dilakukan oleh orang yang melakukannya secara langsung. Ya, dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermuamalah, interaksi dagang dengan orang-orang Yahudi. Ya. Beliau mengambil bayaran dari orang-orang Yahudi, mengambil barang dari orang-orang Yahudi. Padahal dimaklumi di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan orang-orang Yahudi itu makan riba, bermuamalah dengan riba. Ya. Harta mereka bercampur. Karena harta mereka bercampur dan mereka bermuamalah dengan riba, ya, dan itu adalah pekerjaan mereka sendiri, memang kaitannya dosa ditanggung oleh orang yang melakukannya langsung. Adapun kita yang bermuamalah dengan mereka, tidak ada dosa terhadap kita di dalam hal tersebut. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan syarat murabaha, ya, kemarin saya sebutkan di, saya enggak ingat apa si penanya memahami ini dari tanya jawab yang sudah berlalu atau dia pahami dari saya di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jelas bahwa suatu transaksi, ya, yang berkaitan dengan pesanan, ya, berkaitan dengan apa namanya, pesanan, dan ini disebut dengan nama bi'ul murabahah lil amir bisyara, jual beli murabahah, keuntungan bagi orang yang memerintah, orang yang meminta untuk dibelikan barang bagi pemesan. Itu disyaratkan, saya sebutkan ada 3 syarat ya. Jadi kalau misalnya ada A, B, dan C ya, ada si A pihak pemesan, si B pihak penjual, dan si C pihak pemodal. Si A ingin membeli barang dari si B tapi dia tidak punya modal, maka dia datang kepada si C, si pemodal. Dia kata kepada si A, berkata kepada si C, tolong berikan barang barang jenis tertentu kepada si B, nanti saya beli dari kamu secara berangsur. Ini kita katakan bahwa hal yang seperti ini diperbolehkan dengan 3 syarat. Ya, syarat yang pertama, si C sebagai pemodal harus membeli barang itu dulu. Setelah masuk di dalam kepemilikannya, baru dia menjual. Syarat yang kedua disyaratkan bahwa apabila si A, si pemesan, membatalkan, tidak boleh si C memaksa untuk membeli barang tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, apabila barang terjadi kerusakan, maka kerusakan ditanggung oleh si C sebab barang adalah miliknya. Ya, tidak ditanggung oleh si A kecuali kalau barang itu sudah diserahkan, sudah dijual. Itu 3 syarat. Kalau yang ditanyakan oleh penanya di sini, apakah dia boleh kesal atau yang semisal dengan itu kecewa? Ya, kekesalan, kekecewaan itu perkara yang kadang lumrah pada manusia. Ya, barangnya enggak jadi dibeli, mungkin dia kesal, kecewa. Ya, dan hal yang seperti ini ya sebagai hal yang wajar pada manusia, kita enggak masuk di dalamnya. Tapi dalam masalah ketentuan syariat, dia wajib menerima itu tidak 3 ketentuan yang telah kita terangkan di dalam pembahasan ini. Wallahu ta'ala. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Yahya di Surabaya. Ustaz, saya membaca terjemah kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi. Di salah satu babnya, Imam An-Nawawi menganjurkan membaca Al-Quran berjamaah dan mengeraskan dalam membacanya dengan membawakan beberapa dalil. Bagaimana tentang permasalahan ini Ustaz? Bukankah ada larangan membaca Al-Quran berjamaah dan mengeraskan suara? Ya. Ya, memang betul hal tersebut dari sebagian pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebagian ucapan beliau. Tapi itu adalah pendapat yang tidak kuat di kalangan ulama. Yang benarnya bahwa tidak disyariatkan membaca Al-Quran secara berjamaah. Ya, bahkan yang disyariatkan adalah membaca sendiri-sendiri. Sebab ini yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan untuk mengeraskan bacaan di atas sebagian yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala kullukum munajin rabbah fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-nya, jangan sekali-kali sebagian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya. Ada pun dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tentang kebolehan membaca secara berjamaah, itu adalah dalil-dalil yang mengandung kemungkinan ya, dan sisi-sisi yang dari sisi tahqiq, kedetailan ilmiah, akan memberatkan pendapat selain dari yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena itu saya ingatkan bahwa apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bukanlah pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari hamba Allah di Makassar. Ustaz, saya seorang yang kerja di apotik yang mana kondom itu diperjualbelikan secara umum. Yang kadang membeli kondom tersebut adalah anak-anak muda. Saya terkadang berbohong mengatakan tidak ada kondom. Kalau pemilik apotek sedang tidak ada di tempat dan saya katakan ada, kalau pemilik ada di tempat, benarkah sikap saya itu Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, berkaitan dengan sebuah barang yang diperjualbelikan, kaidahnya apabila barang tersebut adalah halal, tidak ada masalah, barang itu diperjualbelikan. Apabila barang itu adalah barang yang haram, tidak ada masalah, tidak ada silam pendapat di antara kita bahwa itu adalah hal yang diharamkan, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi apabila barang ini bisa dipakai dalam hal yang halal dan dipakai dalam hal yang haram, maka mengukur dua hal ini adalah dilihat yang mana yang lebih mendominasi. Apakah mendominasi digunakan yang halal atau mendominasi yang digunakan untuk hal yang haram. Kalau diketahui didominasikan digunakan untuk hal yang haram, tidak boleh seorang tolong menolong di dalam hal ini. Tapi kalau dia tidak tahu dalam perkara ini, ya dia tidak mengerti, dia tidak bisa mengukur dalam perkara ini, maka di dalam hal ini asalnya sepanjang barang itu, apalagi kondom, asalnya adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan, jadi sepanjang itu adalah hal yang diperbolehkan, maka tidak ada masalah dia menjualnya. Kecuali kalau dia pastikan bahwa ini digunakan pada hal yang salah, ya, maka di kondisi yang seperti ini dia tidak boleh tolong menolong di dalam perbuatan dosa. Ya, Allah Taala. Ya, pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Ibrahim dari gmail.com. Ustaz, ana mau bertanya tentang hukum gambar makhluk bernyawa. Bagaimana hukumnya Ustaz jika gambar bayangan makhluk bernyawa atau siluet istilahnya, apakah tetap dijatuhi hukuman seperti gambar biasa? Contohnya seperti gambar tanda di toilet pria dan wanita, hanya gambar berupa simbol namun berbentuk manusia. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya video? Adakah silang pendapat di kalangan para ulama dan ada sebagian pihak yang menggunakannya sebagai media dakwah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan masalah gambar makhluk bernyawa. Kalau dia mirip dengan makhluk bernyawa tersebut, ini yang masuk di dalam nas-nas dan keumuman hadis tentang ancaman orang yang menggambar, membuat gambar dan semis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan tentang gereja-gereja di Habasyah bahwa di situ ada gambar-gambar di ya, maka Nabi bersabda, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah, dan selainnya dari hadis-hadis. Ya, baik, adapun kalau gambarnya hanya bayangan saja ya, tidak mirip makhluk bernyawa, maka ini insyaallah taala tidak ada masalah. Cuman saya berikan satu kaidah ya, bahwa seorang muslim dan muslimah hendaknya menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Dia tutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah hukum video. Ya. Ini memang ada silang pendapat di kalangan ulama kita belakangan tentang masalah menggunakannya. Tapi kalau misalnya itu digunakan sebagai media dakwah dan ada maslahat di dalamnya, maka insyaallah ta'ala itu tidak ada masalah. Kalaupun ada sedikit dari kejelekan-kejelekan ya di belakang hal tersebut, maka kejelekan yang sedikit dibanding dengan kemaslahatan yang banyak, maka itu insyaallah ta'ala tidak dipermasalahkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan sekali lagi ini dari permasalahan yang perlu saya ingatkan bahwa ada silang pendapat di kalangan para ulama, bukan dari perkara yang seorang harus mempermasalahkannya, apalagi kalau sebagian menyesatkan yang lain ya karena masalah ini. Ya, wallahu taala alam. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Mukmin di Jakarta Pusat. Ustaz, apakah tuntunan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mengucapkan Allahumma sholli alaihi? Ya. Ya, telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak sisi riwayat anjuran untuk kita semua untuk membaca selawat ketika mendengar nama beliau disebut sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan selawat itu asalnya boleh dibaca dengan lafaz apa saja. Karena Nabi mengajarkan banyak lafaz. Boleh dia baca Allahumma shalli alaihi, atau dia baca sallallahu alaihi wasallam, atau dia baca Allahumma shalli ala Muhammad, atau yang semisal dengan itu. Ya, kecuali kalau di dalam salat di tasyahud. Ya, ini tentunya wajib dia membaca dengan selawat yang diajarkan oleh Nabi. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada tasyahud itu salawat dengan pengajaran seakan-akan beliau mengajarkan Al-Quran. Karena itu kita tidak boleh melewati lafaz salawat di dalam solat kecuali dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Lutfi di Purbalingga. Ustaz, ana mau menanyakan hukumnya membuat dan menjual peti mati untuk kaum Nasrani. Ya. Ini sudah berlalu, saya terangkan berkaitan dengan masalah gereja juga. Ya, peti mati untuk apa namanya orang dikubur ini bukan dari kebiasaan umat Islam. Ini kebiasaan selain umat Islam, dari umat Nasrani ya, dan selainnya. Karena itu di sini ada dua kesalahan. Yang pertama, yang membuat suatu penyelenggaraan jenazah yang tidak disyariatkan. Kemudian yang kedua, dia jual kepada orang-orang kafir untuk melakukan kemungkaran di dalamnya. Dan saya ingatkan sekali lagi dengan firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah. Berikutnya Ustaz, dari saudara Reoli Nofwan di gmail.com. Ustaz mau bertanya, pertama bagaimana saya tidak terjatuh di dalam dosa yang berulang-ulang? Lalu yang kedua, bagaimana agar saya dapat istiqomah sholat fardu terutama di masjid? Dan yang ketiga, bagaimana pengobatan ilahiyah atas orang tua saya yang sakit muntah hingga 7-8 kali sehari? Sudah sebulan dan belum sembuh juga. Padahal sudah berobat ke sana kemari, bahkan ke kesyirikan. Saya juga sudah bersedekah tapi belum nampak juga tanda-tanda kesembuhan. Mohon jawabannya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama, di berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara supaya tidak terjatuh dalam dosa berulang-ulang. Ini untuk masalah ini saya hanya bisa menasihatkan beberapa hal. Yang pertama yang saya nasihatkan, hendaknya Allah yang bertanya, saudara kita yang bertanya, ya, memperhatikan apa makna dosa itu, bagaimana bahaya dari dosa tersebut, dan apa dampak-dampak negatif di belakang dosa itu, dan bagaimana dosa-dosa itu bisa mendatangkan prahara dalam diri seorang hamba, dalam hati seorang hamba, dalam jasad seorang hamba, prahara di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, bahkan mendatangkan berbagai bahaya di atas negeri dan bumi yang dia pijak. Iya. Jadi pengenalan seorang hamba terhadap dosa ini akan membuat dia benci kepada dosa dan tidak ingin mendekatinya. Kemudian yang kedua saya nasihatkan, supaya saudara penanya selalu mengingat bahwa kehidupan ini adalah sementara. Dan apa yang kita lakukan di kehidupan ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian. Bagaimana dahsyatnya kematian itu, sakaratul maut. Iya. Dan bagaimana bersedihnya orang yang keluar dengan keluar dari jasadnya oleh kematian tersebut, dia yang membawa bergeliman dengan dosa dan maksiat. Nah, kemudian hendaknya diingat akan kehidupan hari akhirat dan diingat di hari kiamat ada surga dan ada neraka. Ini semuanya insyaallah taala akan membantu seorang itu supaya dia istiqamah meninggalkan dosa. Kemudian saya nasihatkan juga kepada saudara yang bertanya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengar ucapan saya ini, supaya kita mempelajari ilmu agama dengan benar. Sebab seorang yang memiliki ilmu, ya, sangat mengerti akan jeleknya dosa, dia insyaallah taala akan lebih mampu menjauhkan dirinya dari dosa itu. Ya. Kemudian juga saya nasihatkan untuk memilih kawan-kawan yang baik, teman duduk yang baik, agar supaya dibantu di atas ketaatan. Ada contoh dan suri teladan yang baik di dalam beramal. Ya. Dan saya nasihatkan juga untuk banyak membaca Al-Quran, banyak beribadah kepada Allah. Adapun pertanyaan yang kedua tentang bagaimana istiqamah sholat fardu terutama di masjid. Ya, kalau dia adalah seorang lelaki, dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Maka di sini yang perlu dia ketahui adalah dalil-dalil tuntunan agama tentang kewajiban sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia perlu mengetahui bagaimana keutamaan sholat berjamaah tersebut. Apalagi berkaitan dengan sholat fardu, ini adalah kewajiban bagi seorang hamba. Pada sholat itu terdapat cahaya untuk seorang hamba, kunci kesuksesan dan keberkahan di dalam kehidupannya. Sholat adalah pelipur dosa-dosanya, hal yang meningkatkan derajatnya. Ya. Dan sholat adalah suatu argumen yang sangat kuat nanti baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat adalah penggugur dosanya dan banyak lagi dari keutamaan-keutamaan sholat. Kalau ini diingat, insyaallah taala akan membantu seorang untuk istiqamah. Ya, dan sebenarnya dari rahasia dari keindahan sholat ini yang banyak orang melalaikannya, oh, sholat itu adalah nikmat, anugerah yang sangat besar. Ya. Andai kata seorang muslim luput dari anugerah ini, maka dia akan luput kebaikan yang sangat banyak. Karena itu kalau dia menjaga sholatnya, hendaknya dia bersyukur kepada Allah, diberi taufik melakukan sholat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tersebut. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan orang tua beliau yang sakit, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau diberikan kesembuhan dari penyakit yang beliau derita. Demikian pula semoga seluruh dari kaum muslimin dan muslimat yang menghadiri majelis ini, apabila ada penyakit, untuk diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan perlu diketahui bahwa penyakit itu adalah bagian dari ketentuan-ketentuan Allah di tengah makhluk. Itu adalah ujian dan cobaan. Dan seorang hamba di tengah ujian harus memiliki kesabaran, harus memiliki ketakwaan, dan dia harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya berusaha dan berupaya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mengharapkan pada sesuatu itu dan kita anggap itu adalah sebuah kebaikan, tapi belum tentu itu adalah hal yang baik untuk kita di sisi Allah. Mungkin kita dipalingkan dari hal tersebut, diberikan pilihan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu yang saya nasihatkan kepada saudara kita yang bertanya untuk bertakwa kepada Allah, selalu memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ya, jangan mendekati pintu kesyirikan, sebab ini tidak akan menambah penyakit itu kecuali semakin memberatkan dan semakin membuatnya parah. Ya, kemudian hendaknya ketika dia bersedekah atau beramal dengan amalan yang saleh, ia lebih mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salah satu dari maksud sedekah adalah dia mendapatkan kebaikan, ya, ada pengaruh yang dia lihat dari sedekah tersebut, tapi seorang hamba di dalam sedekahnya yang paling pertama dia niatkan adalah ibadah kepada Allah. Jangan dia niatkan dengannya pahala. Jangan dia niatkan dengannya dia mendapatkan imbalan dari sedekahnya. Tapi dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau seorang hamba ikhlas di dalam amalannya, itulah kunci segala kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-U Umu Rosyadi di Semarang. Ustaz, bagaimana penjelasannya tentang hukum bisnis trading forex? Ini tentang jual beli saham, Ustaz. Ya. Tentang jual beli saham, ini ada banyak rincian ya di dalamnya. Ya, karena saham itu berbagai jenis. Nah, dan ini pembahasan saham kalau ingin diuraikan tentunya akan panjang pembahasannya. Ya, karena itu saya harapkan dari saudari kita yang bertanya untuk mengarahkan pertanyaan kepada hal yang lebih spesifik, kepada hal yang lebih khusus lagi, supaya kita bisa menjawab ya sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Sebab ini pertanyaan terlalu luas cakupannya. Semoga Allah mudahkan waktu yang lain. Nah. Ya. Pertanyaan berikut dari Nala Khaizan. Ustaz, bagaimana cara agar kita dapat khusyuk di dalam sholat? Ya. Ini khusyuk di dalam sholat memang adalah suatu hal yang berat. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Banyak kiat di dalam khusyuk itu. Ya, yang pertama di antara hal yang memudahkan seorang untuk khusyuk di dalam salatnya adalah dia mengerti dia salat beribadah kepada siapa. Ya. Seorang hamba harus mengenal keagungan dan kebesaran Rabb-nya. Hadirkan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Ya. Kalau dia di atas kondisi ini, maka insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan suatu hal yang menakjubkan dari kehusyukan di dalam sholat itu. Kemudian yang kedua dari pujangan Nabi di jenjang ibadah, ketika beliau ditanya tentang ihsan, beliau berkata, ta'budallaha ka'annaka tarah fa'ilam talkun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Sebutkan dua jenjang di sini. Ini jenjang khusyuk dalam seluruh ibadah, dalam sholat dan selainnya. Yang pertama, dia merasa dalam ibadahnya dia melihat Allah. Ya. Dan ini jenjang yang sangat tinggi. Sebab untuk sampai ke sana, seorang hamba perlu ilmu, pengetahuan agama yang kuat, kedekatan kepada Rabb-nya, ibadah yang sangat besar, sehingga ia sampai kepada hal tersebut. Dan ini adalah jenjang yang sangat tinggi. Kalau dia tidak mampu, maka ada jenjang yang kedua. Ketahuilah bahwa Allah melihatmu, Allah memperhatikanmu. Iya. Dari kehidupan ini, kalau kita bekerja disaksikan oleh atasan kita, kita akan bekerja dengan serius. Apalagi kalau atasan sudah menetapkan sanksi-sanksi. Iya. Kita serius dalam bekerja. Nah, ini di kehidupan ini, itu ada di tabiat manusia. Maka seorang hamba kalau dia menghadirkan keagungan dan kebesaran Rabb-nya, Allah yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Segera siksaannya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha besar rahmatnya untuk hamba, sedang memperhatikannya. Ya. Dan dia adalah hamba yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang miskin, fakir. Maka ini semuanya akan menyebabkan dia khusyuk. Dan di antara kiat untuk khusyuk adalah dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abu Ayyub, beliau bersabda, "Idza kumta bis-salati fa-shalli salatan muwaddi'in." Apabila kamu berdiri untuk salat, maka salatlah kamu seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Jadi anggap salat yang kita kerjakan sekarang ini adalah salat perpisahan. Ya, setelah salat ini kita akan meninggal dunia, kembali kepada Allah. Kalau saya tanyakan kepada diri, apa kalau kita tanyakan kepada diri kita semua, apa yang kita lakukan di kesempatan yang terakhir ini? Tentunya seorang yang berakal akan menggunakan kesempatan yang terakhir ini, sholat yang terakhir ini, sebagai sebab pengampunannya, sebab dia masuk ke dalam surga, dan hal yang menyebabkan ia dijauhkan dari api neraka. Iya. Kemudian yang keempat dari kiat yang menyebabkan seorang itu khusyuk, dia mengerti bacaan-bacaan di dalam sholat, gerakan-gerakan di dalam sholat, dia hadirkan hatinya. Seorang apabila mengerti makna bacaan itu, ini suatu hal yang sangat agung sekali, mengantar dia khusyuk di dalam sholatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menugerahkan kepada kita semua kekhusyukan di dalam sholat kita dan dalam ibadah-ibadah kita. Wallahu taala alam. Ya. Ya. Ini pertanyaan Ustaz meminta didahulukan dari seorang hamba Allah, seorang wanita di Semarang. Ustaz, saya ingin bertaubat. Saya telah berzina dengan pacar saya dan sekarang dia meninggalkan saya. Kami masih sama-sama mahasiswa dan dia beralasan belum siap menikahi saya. Orang saya termasuk berada. Bagaimana kalau saya ingin menikah sekarang, Ustaz? Ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, yang pertama tentang keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang terpuji. Tandanya si penanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepadanya ada keinginan untuk bertobat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mensucikan hatinya dan membersihkan dirinya dan mengampuni dosa dan kesalahannya. Kemudian perlu diketahui bahwa perbuatan zina ini itu adalah perbuatan yang keji di dalam agama kita. Allah firman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang sangat buruk. Ya, dia disebut dengan dua sifat, kekejian dan jalan yang sangat buruk. Tidak ada di belakang perbuatan zina itu suatu kebaikan apapun. Suatu kebaikan apapun. Karena itu hendaknya seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak baik ini. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah hukum menikah antara dua orang yang berzina. Ini diperbolehkan oleh para ulama dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dua orang yang berzina keduanya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bertobat. Sebab laki-laki dan perempuan berzina tidak boleh dinikahkan kecuali setelah bertobat. Ya. Kemudian yang kedua disyaratkan bahwa apabila telah terjadi perzinahan harus dipastikan pada perempuan rahimnya kosong. Ya. Rahimnya dalam kondisi kosong. Dan untuk memastikan rahim ini kosong adalah dengan menunggu haid dengan satu kali haid. Nah, apabila perempuan itu sudah hamil, maka di sini tidak boleh dinikahkan kecuali setelah melahirkan. Ya, tidak boleh dinikahkan kecuali setelah melahirkan. Kemudian yang keempat yang perlu saya ingatkan di dalam hal ini bahwa seorang muslim dan muslimah, apalagi di kondisi seperti ini banyak fitnah, ya, walaupun dia memiliki bagian dari agama, punya ilmu pengetahuan, tapi ia menceburkan dirinya di dalam fitnah dan pelanggaran, di dalam hal yang bisa membangkitkan syahwatnya, bisa mengarahkannya kepada kemaksiatan, ini adalah perkara yang membahayakannya. Perkara yang membahayakan. Iya. Dan seorang jangan ada yang merasa aman, keimanannya kuat, jangan ada yang merasa dirinya kuat menghadapi fitnah dan apa bujukan syaitan. Nah, karena itu yang saya nasihatkan di sini untuk setiap hamba berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan menikah itu adalah cara yang mulia bagi seorang perempuan untuk menjaga kehormatannya. Ya, apabila ini dia sudah mengarah ke sana, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongannya. Allah taala alam. Ya. Ya. Ustaz dari Al-Uhdini, Ustaz ana mau bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang istri itu menggunakan uang simpanan pribadi dari hasil jualan sendiri atau menggunakan mas kawin untuk dibelanjakan tanpa izin dari suami terlebih dahulu? Apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz menurut syariat? Lalu bagaimana cara menasihati suami yang mungkin masih jauh sekali dari syariat Islam karena setiap kali dinasihati suka berkelit? Ya. Ya, mungkin di sini ada dua hal yang perlu saya jawab dari pertanyaan saudari kita yang bertanya. Yang pertama, harta yang merupakan milik istri itu adalah hartanya sendiri. Dia berhak menggunakannya walaupun tanpa seizin suami, sebab itu adalah kepemilikannya. Itu adalah kepemilikannya dan suami tidak memiliki hak untuk melarang istrinya membelanjakan hartanya sendiri. Kecuali kalau si istri membelanjakan hartanya pada hal yang maksiat, ya pada hal yang merupakan dosa, maka itu tentunya dari tanggung jawab suami terhadap istri yang berada di bawah kepemilikannya atau di bawah tanggung jawabnya. Ya, kemudian yang kedua, ya di dalam rumah tangga memang perlu saling nasihat-menasihati antara suami dan istri. Ya, dan memang hal yang sangat riskan tatkala kepala rumah tangga adalah orang yang perlu dinasihati. Ya, sebab harusnya di dalam bahtera rumah tangga nahkodanya adalah yang paling pandai mengatur, mengarahkan, memberi nasihat kepada siapa yang ikut di atas perahunya. Tapi ini menjadi masalah, nahkodanya perlu diberi nasihat, perlu diberikan pengarahan. Maka ini kadang agak riskan. Ya, karena itu hendaknya sang istri menuntut ilmu agama dengan baik, memperbanyak menghadiri ta'lim supaya pandai memberikan nasihat-nasihat yang indah kepada suaminya dan melihat celah-celah dan sudut-sudut kapan dia memberikan nasihat secara tepat dan sampai ke hati suami. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Nah. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Zikro di Makassar. Apakah boleh meniatkan zikir yang dibaca ketika hendak tidur di malam hari, seperti ayat kursi dan lain-lain, sekaligus dijadikan sebagai ru'yah bagi tubuh yang sakit? Lalu yang kedua, bolehkah seorang akhwat menjaharkan bacaannya ketika sholat jahriyah? Ya, ya berkaitan ini masalah zikir tidur, itu adalah zikir-zikir tertentu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti membaca ayat kursi, membaca tiga kul, ya, dan ada dikir-dikir yang dimaklumi. Maka sepanjang itu adalah dikir yang dikhususkan oleh Nabi untuk dibaca sebelum tidur, maka kita boleh untuk membacanya. Ya, boleh untuk membacanya. Adapun Al-Quranul Karim dari juga dipakai baca sebelum tidur, kalau ingin diniatkan juga sebagai ruqyah untuk badan yang sakit, insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Ya. Yang kedua berkaitan dengan masalah akhwat menjaharkan bacanya ketika sholat jahriyah, ini diperbolehkan kalau dia sholat di rumahnya sendirian, ya. Kemudian tidak ada orang yang bisa tidak ada orang yang mungkin terfitnah oleh suaranya, maka insyaAllah ta'ala tidak apa-apa dia menjaharkan sholat. Karena menjaharkan sholat di sholat jahriyah itu hukumnya sunnah, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, ya Ustaz. Dari Al-Ah Fendi di Solo, Ustaz, bagaimana menggabungkan rasa qanaah cukup dengan rasa selalu butuh atau selalu merasa kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua hal yang tidak bertentangan ya. Qanaah adalah sifat yang mulia dan al-faqr ilallah, kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga adalah suatu sifat yang mulia. Dua hal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah firman, ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah orang-orang yang fakir kepada Allah. Ya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita semuanya ya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharap fakir kepada-Nya. Ya, dan itulah keberadaan seorang hamba. Dia selalu mengharap kepada Rabb-nya. Dan Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah seorang nabi. Ya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi, apa bima anzalta inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, wahai Rabbku, sungguhnya ya saya terhadap nikmat yang Kau turunkan adalah seorang yang fakir, seorang yang sangat butuh kepada-Mu, sangat perlu kepada-Mu. Ya, dan dimaklumi bahwa seorang hamba tidak ada yang terlepas ya rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan di awal pertemuan kita di malam hari ini. Dan sifat qanaah adalah sifat yang baik dan mulia, sifat yang terpuji, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanaahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang berislam diberi rezeki dengan hal yang sekadar mencukupinya, dan dia merasa qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan qanaah ini itu adalah kecukupan sebenarnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghina ghinal qalb. Ya, kecukupan itu adalah kecukupan di dalam hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisal ghina katratil arab, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kecukupan di dalam hati. Karena itu ini dua sifat yang mulia, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Iya, qanaah kadang ada kaitannya kecukupan terhadap apa yang diberikan dari sisi keduniaan. Adapun rasa ia fakir perlu kepada Allah, ini adalah sifat yang agung. Sebab dia tidak hanya perlu kepada harta, dia perlu kepada ilmu agama, perlu kepada penghambaan kepada Allah, perlu kepada ibadah, perlu kepada tawakal dan selainnya dari kebutuhan-kebutuhannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Ya wallahu taala alam. Ya, ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Al-Ah Abdul Fattah di Yogyakarta. Ustaz, bagaimana Islam memandang permasalahan seseorang yang meninggal dikarenakan atau diistilahkan dengan tumbal? Walaupun dirasa tidak masuk akal, namun secara realita juga terjadi. Misalnya satu keluarga meninggal secara tidak wajar, yang diistilahkan orang kejawen dinamakan tumbal. Bagaimana Islam memandang hal tersebut Ustaz? Apakah bisa dibenarkan? Lalu pertanyaan kedua, apakah hukum yang sahih tentang kopiah? Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama, ini kejadian yang disebut oleh penanya sebagai realita. Ya, kalau memang terjadi meninggal secara tidak wajar, penyebab meninggalnya tidak wajar banyak hal. Ya, dan mengatakan bahwa itu adalah sebagai tumbal, ini tidak ada yang bisa memastikannya. Tidak ada hal yang bisa memastikannya. Karena itu keyakinan-keyakinan yang seperti ini, itu adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil, yang hendaknya seorang muslim, ya selalu, seorang muslim dan muslimah selalu menjaga keyakinan hatinya, membersihkannya, diberikan dari bid'ah dan hal-hal yang tidak dituntunkan di dalam syariat. Apabila ya seorang meninggal, ya maka itu sudah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apabila seorang diramalkan akan tertimpa sesuatu, ya kalau dia bertawakal kepada Allah dan Allah tidak menakdirkan hal tersebut, tidak ada yang akan bisa membahayakannya. Dan ini dari hal yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Hendaknya dia perkuat keimanannya kepada takdir, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia selalu mengingat bahwa manfaat dan bahaya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kopiah, ya kopiah boleh saja dipakai. Kopiah masuk di dalam perkara yang mubah, ya, dan berkaitan dengan masalah menutup sholat, menutup kepala di dalam sholat, memang ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang apa hukum menutup kepala di dalam sholat. Ya, sebagian ulama menganggap bahwa menutup kepala di dalam sholat itu adalah perkara yang makruh. Ya, dianggap sebagai perkara yang makruh. Maaf, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak menutup kepala di dalam sholat itu adalah pendapat yang makruh. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa itu bukan hal yang makruh. Itu adalah perkara yang dibolehkan. Nah, karena itu di dalam masalah memakai kopiah ini, kopiah ataupun yang lainnya dari penutup kepala yang biasa dipakai oleh kaum muslimin di dalam sholatnya, itu adalah hal yang diperbolehkan. Kalau misalnya dia tinggalkan, insyaAllah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita dengarkan pada pertemuan malam hari ini ada manfaatnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati, saya muliakan dan saya cintai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik dan mengambil yang terbaiknya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Kita sudah selesaikan pertemuan ke-13 dari tanya jawab Rabbul Muslim. Para pendengar Anas Radio dimanapun berada, dengan berakhirnya pertanyaan dari Al-A Abdul Fattah di Yogyakarta, selesai sudah pertemuan Problem Muslim pertemuan ke-13 malam ini. Semoga pertanyaan dan jawaban dari guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.